Nanti dulu bentar bentar bentar bentar bentar bentar bentar bentar bentar bentar bentar stop dulu stop dulu stop dulu stop dulu stop dulu stop dulu. Mereka sudah mau main aja udah dari tadi soalnya nunggunya udah jam 2 siang. Kalau Anda lihat ada 3 anak di sini. Sebelah sana namanya Agung, sebelah sini namanya Rastum, sebelah sini namanya Ivan. Ini dari Bandung. Mereka adalah bagian dari 3.614 anak yang tidak punya ibu bapak. Ini tidak ada ibu bapaknya. Tidak tahu umurnya berapa mereka juga. Jadi dikira-kira aja karena mereka dari kecil tiba-tiba berkeliaran, ditinggalkan orang tuanya seperti Agung ini. Gung, orang tua kamu kemana? Tahu. Nggak tahu katanya. Rastum, orang tuanya kemana? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Ini semuanya nggak tahu orang tuanya kemana. Tapi anak-anak ini adalah anak-anak pandai. Jadi bayangkan kalau mereka tidak terdidik, pintar tapi jahat. Bayangkan anak-anak Anda akan hidup dengan mereka yang jahat dan pintar. Bayangkan nanti anak Anda akan bergaul dengan mereka, karena mereka yang makin membesar secara kuantitatif, 316 perapatan di Bandung, setiap 2 bulan bertambah 3 orang anak. Bayangkan mereka besarnya kayak apa nanti. Jadi oleh sebab itu, kepedulian seperti ini sangat membantu. Sekarang saya ingin memamerkan dulu, mereka sudah menciptakan lagu. Coba Agung nyanyikan dulu lagunya Agung.